Kita telah sebutkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah syafa'ah. Kita lanjutkan ucapan penyarah kitab ini. Qala rahimahullahu taala wa qad saqal musannifu rahimahullahu taala كلام شيخ الإسلام هنا المصنف penulis kitab telah memaparkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Baqama maqama syarh wa tafsiri lima fi hadzal bab min al-ayat. Di mana ucapan Syaikhul Islam ini menempati kedudukan sebagai syarah, penjelas dan penafsir terhadap apa yang ada pada kitab ini dari ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya. Nah, jadi ucapan Syaikhul Islam ini sebagai penyarah dan pentafsir dari ayat-ayat yang ada dan disebutkan dalam bab ini. Wa huwa kafin wa fin bi tahqiqi mal izaz wallahu alam. Dan ucapan itu ucapan yang cukup dan memadai. Dengan menyebutkan pendapat yang kuat dengan diringkas. Nah, wallahu a'lam. Dan kita sebutkan bagaimana ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan tentang syafaat yang dinafikan dari sembahan-sembahan yang diibadahi oleh orang-orang musyrik. Kenapa dinafikan? Dikarenakan mereka itu tidak memiliki kekuasaan terhadap langit-langit dan bumi. Bahkan mereka pun tidak memiliki sebagian dari kekuasaan tersebut. Bahkan mereka pun tidak menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala, pembantu Allah dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, sehingga tidak pantas meminta syafaat kepada mereka yang keadaannya seperti ini. Kemudian juga Allah menjelaskan syafaat itu tidak bermanfaat kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga syafaat-syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrikin itu syafaat yang manfiyah, yang dinafikan di hari kiamat nanti sebagaimana dinafikan dalam Al-Quran. Nah, dan juga syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada ahlul tauhid dan juga ahlul ikhlas. Orang yang bertauhid dan orang yang ikhlas. Nah, hal ini sebagaimana ucapan Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nas bisafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atmu di hari kiamat? Rasulullah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Ya jelas syafaat itu diperuntukkan bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang bertauhid dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kepada orang-orang musyrik. Dan telah kita sampaikan hakikat dari syafaat tersebut. Syafaat ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada ahli ikhlas. Allah berikan kepada orang yang bertauhid. Kemudian dengan sebab syafaat ini diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosa mereka dengan sebab, dengan pelantara doa orang yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Nah, sehingga keutamaannya bagi yang diberi syafaat diampuni dosa-dosanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan bagi yang memberikan syafaat, Allah muliakan dia. Nah, وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. Dan beliau telah mendefinisikan ikhlas dengan definisi yang baik. Beliau mengatakan al-ikhlas mahabbatullahi wahdah wa iradatu wajhih. Ikhlas yaitu mencintai Allah saja. Dan menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas. Nah, ketika seorang beramal didasari karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengharapkan, menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ikhlas. Waqala Ibn Al-Qayyim, berkata Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, fi makna hadis Abi Hurairah. Tentang makna hadis Abu Hurairah. Nah, yaitu yang kita bacakan tadi. Ketika Rasul ditanya tentang siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti. Rasul mengatakan, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya, itulah orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi di hari kiamat. Nah, berkata Abu Hurairah tentang makna hadis ini, ta'ammal hadal hadis kaifa ja'ala a'zamal asbab allati tunalu biha syafa'atuhu tajridut tauhid. Perhatikan hadis ini, bagaimana Nabi SAW menjadikan sebab yang paling besar yang didapatkan dengannya syafaat Nabi SAW yaitu tajridut tauhid, memurnikan tauhid. Ini sebab yang paling besar seseorang mendapatkan syafaat Nabi SAW, memurnikan tauhid. Aqsu ma indal musyrikin, kebalikan apa yang ada pada orang-orang musyrikin. Anna syafa'ata tunalu bittikhadihim syufa'a wa ibadatihim wa muwalatihim. Kalau orang-orang musyrikin, mereka menyatakan bahwa syafa'at itu didapatkan dengan menjadikan mereka yang dianggap sebagai para wali atau orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, dijadikan sebagai para pemberi syafaat. Dan beribadah kepada mereka, serta mencintai mereka. Ini anggapan orang-orang musyrikin. Dengan cara ini, akan mendapatkan syafaat. Nah, Allah gambarkan tentang keadaan mereka. Ya. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada para wali atau orang-orang yang dianggap soleh. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Mereka juga mengatakan, haulai sufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi, anggapan orang-orang musyrikin dengan menjadikan orang-orang soleh atau para wali yang telah meninggal dunia dijadikan sebagai para pemberi syafaat, harapan mereka, mereka itu nantinya akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh tersebut beranggapan bahwasannya orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Faqallaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma fi za'mihim al-kadib. Nah, maka Nabi SAW membalikkan, memutarbalikkan apa yang ada pada dugaan mereka yang dusta. Bukan dengan sebab itu kalian mendapatkan syafaat. Bukan dengan sebab menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan para wali atau orang-orang soleh sebagai pemberi syafaat. Bukan dengan cara beribadah kepada mereka. Nah, wa akhbara anna sabab as-safa'ati tajridut tauhid atau tajridut tauhid. Dan Nabi mengkhabarkan bahwasanya sebab mendapatkan syafaat adalah memurnikan tauhid. Ini sebab mendapatkan syafaat. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat nanti, maka murnikan tauhid. Dalam amalan-amalan zahir atau amalan-amalan batin, murnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kecintaan kita, rasa takut kita, harap kita, tawakal kita, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga amalan-amalan zahir, solat kita, puasa kita, haji kita, sedekah dan yang lainnya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebab yang paling besar mendapatkan syafaat. Nah, fahina idin ya'danallahu lisafi' ayyasfa'ah. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Wa min jahlil musyrik i'tiqaduhu anna man ittakhadahu waliyan aw syafi'an annahu yasfa'u lahu wa yanfa'uhu indallah. Dan di antara kebodohan orang musyrik, keyakinannya bahwasannya barang siapa yang menjadikan para wali atau orang soleh tersebut sebagai wali atau pemberi syafaat, bahwasannya orang tersebut akan memberikan syafaat kepadanya dan akan memberikan manfaat kepadanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kebodohan orang musyrik. Meyakini barang siapa yang menjadikan penghuni kubur ini atau orang soleh yang sudah meninggal dunia, atau para wali, ya, menjadikan sembahan selain Allah, beristighosah kepadanya, meminta kepadanya, maka ya, orang soleh atau para wali yang telah meninggal dunia ini bisa memberikan syafaat kepadanya dan memberikan manfaat kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Dikatakan mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Kama yakunu khawasul muluk wal wulati tanfa'u man walahum. Sebagaimana orang-orang dekat para raja dan orang-orang dekat para pemimpin, para penguasa, memberikan manfaat kepada orang yang loyal kepada mereka, memberikan manfaat kepada orang yang mencintai mereka. Ya, diserumpamakan Allah dengan makhluknya. Nah, para raja ini memiliki orang-orang dekat. Nah, ajudannya atau ininya atau itunya. Ya, tatkala kita mencintai orang-orang dekat dengan para raja tadi, ya, maka orang-orang dekat tadi akan memberikan manfaat kepada orang yang mencintainya. Dan juga akan menyampaikan hajah-hajah, keinginan-keinginan kita kepada sang raja tersebut melalui orang dekatnya raja tersebut. Yeah. Diserumpamakan Allah dengan makhluknya. Begitu juga kalau kita meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk sampainya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus melalui orang-orang dekatnya Allah, yaitu para wali dan juga orang-orang soleh. Sehingga hendaklah kita meminta syafaat kepada orang-orang dekatnya Allah itu, para wali, orang-orang soleh. Ini dugaan orang-orang musyrik yang batil dan dibantah dalam Al-Quran, juga hadis Nabi SAW. Wassalam. Ya. Kenapa dikatakan mereka telah melakukan kelancangan dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya? Ya. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja yang ada di dunia. Dengan pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang ada di bumi. Ya. Beda keadaannya. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Ya, jangan diserupakan Allah dengan makhluknya. Nah. Walau ya'lamu annahu la yasfa'u 'indahu ahadun illa bi'idnih. وَلَا يَأْدَنُ فِي السَّفَاعَةِ إِلَّا لِمَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ. Kalau seandainya mereka mengetahui bahwasannya tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya, dan Allah tidak mengizinkan dalam syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai ucapan dan amalannya. Kama qala fil fasl awal, sebagaimana ya, beliau menyebutkan pada pembahasan yang pertama. Nah, tentang syarat la ilaha illallah, syafaat yang ditetapkan, man alladhi yasfa'u 'indahu illa bi'idni. Ya, sebagaimana disebutkan dalam syarat yang pertama. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Ini syarat yang pertama. Wa fil fasl tsani, dan dalam syarat yang kedua, wa la yasba'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali terhadap orang yang diridhoi. Nah, ya, ini syarat ditetapkannya syafaat. Ada izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Yang kedua, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Wa baqiya faslus salis, dan ya, tersisa, nah, pasal yang ketiga, ya, syarat yang ketiga, wa huwa annahu la yarda min al-qawli wal-amal illa tauhiduhu wa ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dari ucapan dan perbuatan kecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi salasatu fusul. Maka inilah tiga syarat, tiga poin yang sangat penting dalam masalah syafaat. Yeah. Yang pertama, nah, syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus diminta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan syafaat itu, nah, tidak bermanfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, milik Allah lah syafaat semuanya. Sehingga harus diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, ini masuk ke dalam kesyirikan. Nah, minta syafaat kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, ini kesalahan besar. Kenapa? Dikarenakan syafaat itu milik Allah semuanya. Sehingga mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita sebutkan tadi, nah, para nabi, para malaikat tidak serta-merta memberikan syafaat, akan tapi harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan walaupun mereka telah mendapatkan izin, yeah, tidak semua orang mendapatkan syafaat. Yeah. Hanya orang-orang yang tertentu saja, yaitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ucapannya atau perbuatannya. Ucapan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, fa hadhihi salasatu fusul. Ini tiga poin sangat penting. Ya, tadi disebutkan. Nah, syaratnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah tidak ridha terhadap ucapan atau perbuatan melainkan, ya, ucapan dan perbuatan tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tiga poin ini, taqta'u syajaratasyirki min qalbi man wa'aha wa'aqilaha. Intaha. Tiga poin ini memotong memutus pohon kesyirikan dari hati bagi orang yang mengerti dan memahaminya. Ya. Selesai ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, tiga poin tadi yang kita jelaskan ini memotong pohon kesyirikan dari hati seseorang. Ya, kalau seandainya dia mengerti dan juga memahami makna dari ayat-ayat yang disebutkan tadi. Nah, wa dzakara aidan rahimahullahu taala anna as-safa'ata sittatu anwa'in. Dan beliau juga menyebutkan bahwa syafaat itu ada 6 macam. Ya, beliau kaya menyebutkan juga. Nah, bahwasanya syafaat ada 6 macam. Al-awwalu as-syafa'atul kubra. Yang pertama yaitu syafaat kubra, syafaat yang besar. Atau disebut dengan apa? As-syafa'atu al-uzma, syafaat yang agung. Allati yata'akharu anha ul azmi alaihimus salatu wassalam. Yang mana para ul azmi, para rasul yang dikenal dengan ul azmi, nah ya, mereka mundur dari syafaat tersebut. Nah, di antara para nabi ada yang lebih afdal dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Yang dikenal dengan ul azmi. Nah, dikarenakan ujian dan cobaan yang sangat besar yang menimpa mereka. Ya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 nabi yang dikenal dengan ulul azmi. Nah, ya. Semuanya nah mundur dari syafa'ah al-uzma, syafa'ah al-kubra. Ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hatta tantahiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh udhur. Bahkan sebelum Nabi Adam alaihi salam, ketika didatangi oleh manusia di padang mahsyar supaya memberikan syafaatnya. Ya, syafaat supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengadili mereka. Ya, melakukan persidangan kepada mereka. Dikarenakan sebelumnya mereka dalam keadaan tidak jelas. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan mereka di padang mahsyar. Ya, dalam keadaan, nah, mereka keadaannya tidak jelas. Dalam artian Allah belum memutuskan pengadilan bagi mereka. Ya, belum dilakukan persidangan kepada mereka. Nah, dalam kondisi telah kita sebutkan sebelumnya, keadaan manusia yang dibangkitkan berbeda-beda keadaannya. Ya. Pada awalnya mereka dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan. Semuanya dalam keadaan seperti itu. Ya. Setelah itu diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Ibrahim. Dan pakaian yang dikenakan pun pakaian yang dikenakan ketika dia meninggal dunia. Ya, yaitu kain kafan. Nah, dan keadaan mereka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan pada wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Ya, ini keadaan orang yang suka meminta-minta di dunia. Dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Ya. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan badannya miring. Tidak tegak. Nah, ini keadaan orang yang berpoligami kemudian dia tidak adil kepada istri-istrinya. Nah, maka dibangkitkan dalam keadaan badannya miring. Nah, ada juga yang dibangkitkan dalam kondisi tubuh badannya kecil seperti semut. Yeah. Seperti semut tapi berbadan manusia. Nah, ini bagi orang-orang yang sombong. Dibangkitkan dalam kondisi seperti itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Diliputi oleh kehinaan dari segala arah. Yeah. Ini orang yang sombong. Demikian keadaannya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan sempoyongan. Yeah. Nah, mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta riba. Nah, dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan jalannya. Alladzina ya'kuluna riba la yakumu illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah mengatakan orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Begitu keadaannya ketika dibangkitkan di hari kiamat. Nah, yeah. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Ada yang digiring di padang mahsyar, yeah. Di atas wajah-wajahnya. Nah, di atas wajah-wajahnya. Ini orang-orang kafir. Nah, kalau yang lainnya normal, berjalan di atas kaki-kakinya. Sementara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, berjalannya di atas wajah-wajah mereka. Ya, diseret wajah-wajahnya. Dalam keadaan kondisi seperti itu di hari kiamat nanti. Nah, kemudian didekatkan matahari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qadrul mil, seukuran satu mil. Nah, di matahari yang jauh saja, ya, kita merasakan panasnya ketika di siang hari. Nah, apalagi di padang mahsyar nanti. Rasul mengatakan, tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi. Didekatkan matahari di hari kiamat nanti kepada makhluknya. Nah, hatta takuna minhum kamikdari mil. Ya. Hingga jaraknya itu sejauh satu mil. Nah, bagaimana panasnya? Luar biasa sekali. Sehingga Rasul menggambarkan ada yang berkeringat sampai mata kakinya, sampai betisnya. Ya. Ada yang berkeringat sampai pinggangnya. Bahkan ada yang berkeringat sampai mulutnya tenggelam dengan keringatnya. Sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukannya. Nah, yeah. Dan ketika itu ada beberapa orang yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya sab'atun yudilluhumullah fi yudillih yawma la dilla illa dilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, imam yang adil, kemudian juga seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan, perempuan yang cantik, tapi dia mengatakan, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga seseorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kiri dia mengetahui. Maksudnya sedekah yang dia bersembunyi-sembunyi dalam melakukannya, menjaga keikhlasan. Sampai diumpamakan, tangan kanannya bersedekah sementara tangan kirinya tidak mengetahui. Nah, kemudian juga seseorang yang dia mengingat Allah dalam keadaan sendirian, kemudian berlinang air matanya. Nah, ini golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepadanya. Ya, ini pun termasuk di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man anzara mu'siran au wada'a anhu adallahu Allah fi dhillih. Barang siapa yang memberi kelonggaran, nah, kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutangnya, menggugurkan hutangnya, maka orang tersebut niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Kondisi manusia ketika itu di padang mahsyar tadi. Nah, matahari didekatkan. Ya, dan ini bukan kondisi yang sebentar, tapi lama sekali. Ya, perbandingan satu hari di akhirat dengan satu hari di dunia sangat lama sekali. Ya, ka'alfi sana, sampai sering dalam ayat sebagai 1000 tahun. Satu hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Nah, dalam kondisi demikian mereka. Ya, belum ditetapkan pengadilan bagi mereka. Belum diadakan persidangan. Dalam keadaan matahari dekatkan tadi. Nah, ada yang dibangkitkan dalam keadaan seperti ini, seperti itu. Mengerikan sekali keadaan mereka ketika itu. Ya, dalam keadaan berdiri. Ya, kok bisa mereka kuat seperti itu lamanya? Kalau di dunia kan, nah, matahari dengan jarak yang jauh saja, siang hari yang sangat panas, kita enggak kuat. Nah, tentunya kehidupan di akhirat berbeda dengan kehidupan di dunia. Nah, ya. Kemudian setelah itu, masih di padang mahsyar, didatangkan jahannam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, ya. Tambah ngeri lagi keadaan mereka. Rasul mengatakan, yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70,000 zamam. Ma'a kulli zamamin 70,000 malakin yajuruna. Ini ketika di padang mahsyar. Didatangkan neraka di hari itu. Dalam keadaan memiliki 70 ribu tali kekang. Setiap tali kekangnya diseret oleh 70 ribu malaikat. Nah, ya, masa penantian untuk diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang mengerikan. Perkara yang menakutkan. Nah, ya, perkara yang menyakitkan. Ya, letih, lelah, ya, menunggu pengadilan dan persidangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu, pergilah manusia kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, untuk meminta syafaat. Ya, pergi kepada Nabi Adam alaihissalam. Memohonkan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Adam alaihissalam minta uzur. Ya, bahkan Nabi Adam mengatakan, sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Ya, belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya. Dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Ya. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala sangat murka sekali. Ya. Sehingga Nabi Adam alaihissalam pun belum menyebutkan suatu kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya, dengan memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia uzur, tidak bisa berikan syafaat. Mengatakan, pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Mengatakan, ya Nuh, anta awalul rusul ala wajil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di muka bumi. Mohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat untuk memutuskan keadaan mereka, untuk melakukan persidangan, pengadilan terhadap mereka. Nabi Nuh pun minta uzur. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya minta uzur. Tidak bisa memberikan syafaat sampai datang kepada Nabi SAW. Rasul mengatakan, ana laha. Saya. Nah, yang berhak terhadap syafaat tersebut. Kemudian Nabi SAW datang di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada Nabi SAW pujian-pujian kepada Allah. Serta keindahan sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diajarkan kepada seorang pun selain beliau. Nah, hingga akhirnya Allah mengatakan, irfa ra'sak wa qul yusma wa satu'ta wasfa tusaffa. Irfa ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Rasulullah, wahai Nabi. Nah, ucapkanlah akan didengar, mintalah akan diberikan. Wasfa tusaffa, berilah syafaat akan diizinkan. Nah, maka dengan syafaat Nabi SAW ini, dimulailah persidangan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah datang dan para malaikat berbaris berurutan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, datang Rabb Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dalam keadaan berbaris berurutan. Untuk melakukan pengadilan. Nah, di tengah-tengah makhluknya. Tibalah hari persidangan. Ini antara sebabnya tadi syafaatul uzma. Setelah lama mereka di padang mahsyar, belum ditetapkan pengadilan, persidangan bagi mereka. Datang kepada Nabi ini, Nabi itu, mereka uzur. Hingga datang kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah pun serta merta memberikan syafaat. Tapi beliau datang kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya Allah, sujud kepada Allah. Nah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah beri izinkan untuk memberikan syafaat. Wa dalika hina yarghabul khalaiku ila al-anbiya. Yang demikian itu ketika manusia mendatangi para nabi, liyasfa'u lahum, untuk memberikan syafaat kepada mereka, ila rabbihim, terhadap rabbnya, hatta yurihihim min maqamihim fil mawqif. Untuk mengakhiri penderitaan mereka di padang mahsyar. Nah, supaya mendapatkan pengadilan yang jelas. Wa hadhi safa'atun yahtassu biha wa la yusyriku fiha ahadun. Nah, dan syafaat ini khusus bagi Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang berserikat dalam syafaat ini. Syafa'atul utma. Dengan syafaat ini tadi, akhirnya Allah datang dan juga malaikat berbaris-baris dengan teratur. Nah, berurutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan persidangan terhadap hamba-hambanya. Melakukan pengadilan terhadap hamba-hambanya. Ya, manusia yang selama di dunia suka mencaci maki, menghina yang lainnya, menzalimi orang lainnya, diadili. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya, penghisaban. Dihisab amalan-amalan semuanya. Ya. Kemudian setelah itu mereka melewati sirat, jembatan yang membentang di tengah-tengah neraka jahannam, yang disebutkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Kemudian di samping-sampingnya itu ada besi-besi pengait, ya, yang sudah siap untuk mengait orang-orang yang durhaka dan dimasukkan ke dalam jahannam. Ada yang berjalan, ya, seperti kilat. Ada yang berjalan, nah, melewati jembatan tersebut, ya, seperti angin. Ada juga yang melewatinya seperti orang yang sangat berlari kencang. Ya, ada yang melewatinya seperti orang yang berjalan biasa. Ada yang merangkak sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukannya di dunia. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nadafilahuna. Baru kita sebutkan satu jenis syafaat, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat nanti, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung, ya, yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.